Ya pangeran yo ora salah ndekne ndonga ya Allah kula nyuwun rezeki jenengan ku pirsa nek kula seneng ibadah la opo kula kerja barang padahal butuhe kula namung sak piring rong piring. Hanya ndekne tahu kalau ndak ingin kaya itu tahu betul mbok buta iso mangan tok. Dunyane mustajab suatu hari ndekne dituduh nyolong soalnya delalah itu lobiye terus dipenjara Gusti kenapa jadinya LP terus terus jawab pangeran kue kan jalur rezeki sing ora usah kerja malah dianggap di penjara itu gak ada mustajab berarti kan tuh rezeki apa-apa kerja ini orang luar biasa buatan itu nanti ini gue cerita tentang Hikam ojo geman marahi pangeran nggih ojo geman marahi napa pangeran wis pangeran niku serengane melehno tiyang dadi tiyang-tiyang sing percaya mbek elmune iku mesti kuat lah nggih menawi sewae ngoten mawon diterangno ajilihi wa ajilihi ma alim tu minhu wa ma lam alam dadi jeng ben ajine ndonga niku sing tekanane nggih wa ma lam alam cek keapian kula roh cek mboten roh wa'udhu lan nyuwun bawreksa ingsun bika klan panjenengan minasyari sangking keelean kulihi eskabani syar ya ajilihi sing sifat langsung isyar wa ajilihi lan sifat ngku isyar cek elek sing kuroroh sing langsung cek sing buatan langsung sing buatan langsung gak kata saiki kita yapik sumpen elek gak kata banget ma'alim tu kang ngerti ingsun minuh sangking syar wa malan perkara lam aklam kong orang ngerti ingsun hu ing syar di cek elek niku kulor roh cek buatan roh nge jenengan lindungi sangking ke elek niku wa salu lanyuun ingsun kak ing panjenengan al jannata ing suwargo wa malan perkara keroba kang marak nopoma ilaha maring jannah mingkolin sangking pengucapan wa amalin dan amal baik kulo nyuun suwargo lan yang mendekatkan ke surga cek niku pengucapan cek amal wa'udhu lanyun baruk saingsun bika klan panjinan menari sangin rokok amalan perkara koroba kang marek nopo ma ilaiha maring nar mingkau lin sangking pengucapan wa amalin nan amal terus niki dungo sing disifati Rasulullah al jawame al kawamil saja ini dungo niki gak populer tapi berhubung panjang sing apal gak jarang saja ini populer mesti tahu krungu sama bangsa tahu krungu mesti tahu. Nak bangsa tahu ngelakoni apa lah niku sing ora mesti. Tapi nak tahu krungu ya tahu tau krungu nang iki. Takoki sing setengah-setengah kiai mesti tahu krungu. Berhubung rapati apal terus wis sapu jagat cukup. Sedekora gacor. Maya. Ulun pula balik dijase iki tunggu sapu jagat. Nah iku mboten padune jenengan rapal dengel ya to. Ora ya pancen iki sapu jagat tenan kok. Iya ape teples jenengan rapati apal ya. Nanya uang je, saya mau ngalin pada orang bodoh. Kalau apa tu ngau ada? Wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa asalul lan yun ingsun kae panjenengan. Minal khairi sangkeng kaapian. Ma ing perkara saaleng kang nyuwun kae panjenengan sapa abduka kawula panjenengan wa rasuluka lan rasul panjenengan rupane Muhammadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nek iki ya rada nakalan tapi apik. Dadi padha ra iso nerangno pangeran. Pokoknya saya minta engkau ya Allah sepersis yang diminta Muhammad. Maksudnya kan gak ngerasa salah kan? Nah, tiba mikir dhewe ra iso. Kula riyen dijasai bapak nggih ngoten. Ngene lho, nek ndonga iku ngene, nek nak niat yo ngene. Kula niat niki kados niate Nabi Muhammad, niate yang bener. Kowe ora usah niat tambah keliru tambah repot niki. Ndak contoh termudah gini ya dalam dunia kiai karena saya anaknya kiai, putunya kiai. Dalam dunia kiai itu yang paling nyata itu gini. Misalnya kita berdoa kepengen jadi kiai gede maslahat yang wong akeh. Mungkin pikiran Anda pertama itu ngira itu religi karena ya karena di umat akeh manfaat akeh. Tapi setan nanti masuk, nanti umat akeh sing suwana akeh terus duwe akeh, gulane akeh, diding-diding ya sah ngatur wong sah. Nah itu nafsu kan. Apalagi sing kula cerita bolak-balik teng pengajian mriki kowe pengin ndonga dadi polisi sing sukses nangkep 1000 bajingan. Iku nak ndonga mandi pangeran kudu gawe 1000 bajingan. Mergo nak pangeran gawe 5 dongane ra mustajab. Mengko pengen nangkep 1000 kok digawe 5. Artinya dia doa baik tapi menciptakan kriminalitas. Paham ya? Lho nggih to, misale polisi ndonga ya Allah saya jadikan polisi yang kesatria yang bisa nangkep 1000 bajingan. Pangeran kudu gawe bajingan 5 apa 1000? Saya bukan agai lima kan gak mustajab sangang ngatus songang pulau lima

kula paringi saged bales jasa teng Gus Baha. Sehingga kula suatu saat saged nyenengi Gus Baha kula sakani dhuwit kathah. Artinya kan kudu keadaannya berbalik, aku melarat. Aku melarat rugen. Kuwi kok kan mau melarat kurang ajar kan. Mau sering dikai dua supaya keadaan berbalik. Ya niatnya apa? Aku yakin niatnya apa. Tapi aku nak mustajab. Bahaya. Mulane kadang wong-wong melarat sing sering dikai duwe wong sugih, iku kadang tua-tua keadaan berbalik. Mun kadang sing melarat ya kepen bales jasa. Lha iku kadang kaya fiae carane kudu diwalik diputer se. Lha iku repot, iku repot. Lah mulane sing sugih-sugih kudu ndedonga sing ndadekno imunitas. Dari pecinta-pecinta sing doanya salah ya, paham ya. Mboten nang iki mboten guyon bahaya niku. Ya intinya banyak kebaikan yang kita tidak tahu, banyak kejelekan yang kita tidak tahu. Mulane ora usah ndonga ngono gen Gusti, kula kepengin bales jasane Gus. Repot, resikonya tinggi, paham. Ora usah ndonga ngono. Tapi kula lagi sering ndonga ngono, Gusti, tiang-tiang seneng kula sing jar berdoa salah. Kula mohon namun kabulkan. Karena saya tahu itu tidak baik, masa depannya apa? Tidak baik. Kula sering krungu donga ngoten menawa ana mlarat di rumah tonton ya Allah kula kepengin bales apa jasa. Kadang yo mandi tenan nek tuane sing bales jasa mlarat terus sing buruh iki sugih. Ya akhirnya kasil bales jasa tenan. Tapi tentu keadaan ini kan enggak ingin juga kan sing mantan donaturnya kan enggak ingin kan ada kejadian ini. Mulane kula suwun ge sing ngaji niki sing mlarat-mlarat sing biasa disedekahi sing sugih. Hentikan doa itu. itu tidak baik. Itu tidak baik cara uang. Tidak baik. Ya niate mapela tapi kan keliru tadi kaya wong sing donga kepengin ibadah tanpa kerja. Nyatane dijawab LP kok. Ampe pangeran dijawab napa? LP. Hanya satu peristiwa nggih sing donga padha klirune disembadani padha ahli jannah. Tapi kan karena ditunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sahabat tuh elek ora karon, elek-elek sahabat, kriting elek ndak ireng soko elek. Niku donga Gusti meskipun kula elek, dadosaken tiyang sing syukur. Lah sono cawedok min ajmali nisa il Madinah, ayu-ayune cawedok iku sering donga. Gusti kok kathah tiyang sing nglamar kula sing godho kula dongakno sabar. Walhasil suatu saat cawedok iku wayahe rabi saking akeh sing nglamar matur Nabi dintokno cah elek iku. Lah iku perkara iku. Dintokno cah elek. Karena perintah Rasulullah nurut. Nurut suatu saat Dennis memaksakan menerima itu. Jare sing lanang kuwi roh dek kok kuwi dipasangno aku. Lah piye? Jare Nabi aku mek sampeyan pasangan surgawi. Lah kok iso piye? Swarga mu diisi wong loro. Siji wong syukur. Aku untuk kowe syukurku. Jare sing wedok langsung jawab, "Iya, aku sing sabar." Jadi pas makan malam saya itu langsung nangkep iya, aku kebagian sabar. Itu pasangan paling terkenal di Medina. Jadi jarang orang suami istriku berduet syukur dan sabar. Tapi enggak pegatan karena tadi iku ditunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu keadaan itu enggak akan terulang karena wis ra ono Kanjeng Nabi. Aku yakin bojone rukun niku ora sabar emosi. Sabar itu kan masih baik. Paham gitu terus mbon daripada resiko nak ndonga bebas. Aluka minal khairi masa'alaka abduka wa rasuluka Muhammad wa astaizuka mimma sta'adza minhu abduka wa rasuluka Muhammad. Ini nak sampean gak ben resiko donga nggih niki. Nggih rada dawa tapi ra resiko. Wa salu lan nyuwun ingsun kae panjenengan maing perkara. Qodhoe ta kang mutusna panjenengan limaring ingsun min amrin sanging perkara poe. Wa salu lan nyuwun ingsun kae panjenengan maing perkara qodhoe ta kang wis mutus panjenengan limaring ingsun min amrin sanging perkara poe. Antas ala enten damel panjenengan akibatahu ing akibate amr. Jenengan damel rusdan ing dadi apik.

Kowe kenal kiai derekno bareng kiai entuk dhuwit, nak pengajian entuk dhuwit. Dal kowe penderek. Dadine ki hasud. Kok enak dadi kiai entuk dhuwit ning dindi dikai mangan. Ya kan kita ora roh. Padahal niate derekno kiai khidmah, suwe-suwe umat hasude umat drengki ini sing roh apa? Nah, kula nu ora duwe penderek permanen. Iku nak kesuwen ya umat drengki ini. Repot. Untung kalau rapati payu pidato, tadi jurak gelembarang dan ditempel itu. Kalau pidato setahun paling pingsan, pingsan ini mawon gak ngaji ngerti nih. Tapi kadang kepekso. Kata swingi malam siji suro nu kalau dipekso. Kata Habib-Habib Alim nu kepekso. Gus pokoknya siji suro kenangan meskipun marah ngaji ya. Waduh. Cak wiridan riyen sisip jauhan. Waduh, suwira berber. Tapi seneng kalau kalau aslinya wiridan tu seneng. Cuma tu hati yang tu nanti seneng seneng banget. Gue seneng banget pasti nih, gue agak rawi ridan gitu, gue nonton sini seneng, seneng banget. Ya, pakai setahun bisa nih kadang buron. Tahun wingi-wingi tentang Pasuruan beri konco-konco nih bapak, sing pun debat di kabudut-kabudut tuh sepuh-sepuh nih. Setahun-setahun bisa nih, gue nanti ngaji beri gitu. Jadi angel gitu, jadi intinya kita nanti ono sikap angel. Gue inget mai kiai, derek no terus, gue suwe-suwe naro fasilitasi. Ya kadang umat nopo hasil, orang-orang ada yang roh gitu. Kue sholat suwi, ibadah suwi, suwi yang rasa berhak ngatur pangeran, yang rasa apa? Waduh raro, gimana nanti ngomong apa? Was'aluka makodoy tali min amrin antas ala akibatahu rusdan birohmatika ya arhamar rahimin. Terus niki paling aman guys, pokoknya nang lakoni ape niku ngunin apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi ala wala anhadana wala anak kepingin itu ngaman gini kiwas aluka makodoy tali min amrin antaj ala akibatahu rushtan birahmatika ya arhamar rahim. Ini kula siji surah ini spesial kula alhamdulillah tiap siji surah spesial ini derek no konco-konco ini bapak malam ya surah ini malam setu ini derek no para habaib sing alim-alim sing seneng ngaji kula saged wiridan bareng terus di injing kalau bar subuh niku terus saya sempat semaan awal tenggene Habib Husain Al Wahhab tenggene Bulu. Jadi kalau jam 5 sudah keluar rumah dari buka semaan terus kalau jam itu ngebis ngantos party travel terus mriki. Dari ana wong ra jelas-jelas niki dadi nggih wonten terus ya tapi nggih ibadah sami mawon. Nggih wis king roh to apa pokoke tak anggap niki mesti akibate ape dadi mpun. Jadi misalnya gampang akibat apa? Kalau bolak-balik nyontok nong. Kadang kiai atau wong soleh, aku pantangan roh wong ayu. Jadi bergorong ayu, mari sahabat sahabat ku dosa. Dosa nih sahabat, bek ngenyek ku rumang sapa abad ngenyek. Roh wong elek untuk dia metu kritik mau gua elek itu kan. Jadi kalau sering kritik kiai, buatan bener, jenengan ini buatan bener. Podo coba nih. Mulane cara Quran wa balawnahum bil hasanati wassayiati la'allahum padha mawon. Kowe ra wong ayu cobane syahwat, ra wong elek ayo cobane ngenyek. Tapi kena menih, tapi syahwat kan ora tau omongno Gus. Lah padha ke ngenyek ya ora mbok omongno. Ayo, cobane ketemu wong sugih, aku mau kancanan sugih dadi kiai mari tomak. Ketemu wong larat ngenyek mbek ngatur-ngatur. Kan wis iso ora nganggur rene ya, timbang kene omah ya nganggur timbang nganggur kan. Wong darane nganggur minyak wong. Wong melarat-melarat itu kelon nak yo kena ta apa-apa yo kena nganggur. Dudu melarat anae yo akeh-akeh wong darane yo apa? Nganggur. Minyak wong. Kalau santri sing melarat-melarat ada era akeh. Mergane ora wong, ora apa kan nganggur. Podho. Kita ndak pernah tahu. Mulane kula niku mumpun mati rasa, nak dikirimi pangeran sugih tak kancani, kirimi melarat tak kancani. Nak donga kula, Gusti jinan sing ngirimi, kula boten derek-derek ngono. Penting kula kelan. Karena sama. Rumang saku malah gede dosa ngenyek. Karena orangnya lebih tersiksa. Lho nggih to, misale wong ayu Mustafa misalnya kan wong khusyuk Mustafa, ora wong ayu terus sing ngatine, "Hi wong kok ayune ngono." Misale cawe utuk krungu kan bangga. Bisa roca elek terus tuh apa nih ikono mau elek kira-kira di hisap parah di parah kenya umpama suara hati ini diperdengarkan parah di yo tapi ojol bono hati mau cerita

Suwe ngada niku lho, nek wong alim sudah langit oleh, sing ora oleh iku mulya. Nek mulya ora usah, mari repot. Nek ngalim oleh, ngalim ibadah jane oleh. Tapi nek mulya ora usah. Nek kula ngger acara teng pondok-pondok sing prestis ngene semanggon guri mojo. Tapi aku wong kramat harus semanggon guri lah tetep wae sing rumah tak akeh. Nek kowe kok guri di bar roten. Walane ora tenan, ndak ini cerita saja. Sekarang keluhan para rektor, para orang kaya, para menteri adalah didik anak. Misalnya pertanyaannya kan hebat mana menteri sama bapaknya? Hebat bapaknya tuh, bapaknya petani utun ngelahirno menteri, ngelahirno rektor, ngelahirno presiden malah. Tapi dia katanya presiden, katanya rektor, ahli konsep metodologi entah no oleh menggaya istilah metodologi anak. Mulane Mbah Zubair abeke memun abe bambun niku sering cerita. Dhisik ana kiye alim jenenge Saleh. Walime tenan. Santrine akeh. Ku kabeh santriku janggal. Wong kok alime ngono bapake lak luwe alim. Bareng ditiliki bapake ku nguyuh kocor-kocor ngarep musala. Ditawil piye wae ra kene. Diarani ilang kan gak mungkin. Nah salahnya nyerempet ilang. Diarani ilang misalnya mungkin dong, jelas. Bareng kiai ini sing alim mau pas badhe sholat, satu sisi ra kuat tak kok. Bapaknya ya pinter, tapi kiai ini anjen pinter. Dia tak kok. Ya yang pun saya kulit betul kuat betul tak kok. Oh pocong jeneng. Jenengan alimnya ngono kok bapaknya bodoh deh kok. Ya ini pinter jam. Lu bapakku alim, jeng. Lu alim timbang aku. Bapakku bodoh sudah tidak aku alim ini. Kita tapi aku ngalim anakku. Orang mesti so kaya aku. Sing tak ada ni jeng. Sing mesti bodohku baku. Orang dah tidak no, orang bodoh. Nah bapakku aku pinter tu, orang dah tidak aku apa? Terakhir jawabnya aku, pokoknya butuh yang no korban terakhir tak ada di jam ya, saya mesti bodoh itu baku juga karena lihat ya ayo saya ini saya jadi dosen, jadi rektor, jadi pengusaha bapaknya rak uton kabeh iya tau ketika kita ahli metodologi pendidikan, pakar pendidikan ayo anaknya anak es kerungu SMP dolanan CD porno gede sendiri kriminal dongane ya Allah ampun narkoba ampun LP banyak anaknya presiden misalnya anak es neng penjara coba bukan saya nganggap ini F ndak manusia itu ndak ada yang M aja manusia biasa brother cuma minimal aja sombong gitu loh kata siapa karir presiden tuh hebat iya nak didolak dia presiden hebat tapi nak dibanding no bapak awam utun itu dari dia presiden dia presiden ayo dadi anak-anaknya menteri kabupaten orang saya bosan. Lagu sunat wo, jadi aku tu tawadu, aku tu nopo. Tawadu. Melani gege sing alim rata-rata seneng ane uripe biasa, biasa banget kados tiang awam. Ya karena dia tahu tradisi Tuhan itu tahu betul dia, makanya dia sudah mengawamkan diri dini. Jarang tuh, ya alim-alim semuanya serbuanan itu jarang jagani jatuh, berapati jeruk temen-temen, temen-temen siap-siap tapi kita darah nung serbanan gak sunat ya goblok kowe ya serbanan sunat rasul, serbanan ya coba gedingi goblok ngelakoni sunat kok kok gedingi goblok tapi kita serbanan ya siap-siap jeblok ngono ais pokoknya, ngono terus hati terang terus bodoh mikirin lah lah daripada nerang no sistem sosial ku ruwet ya, nerang no sistem sosial nopo ruwet ora roh akibatnya, ora roh jelundrungnya wis ndonga ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghis la takilni ila nafsi tarfata aini wis pokoke pasrah pangeran kabeh kita ora melok ngurus ora roh jelundrungi ngene kok diwaca Gusti ampun tenan Gusti ampun pasrah teng kula mohon jelas mboten saged kula niki ampun pun mboten saged tapi wis kadung kliwat ora muni ngono dadi wis. Nah sebagian riwayat wonten tambahan fataduroni malah sebagian riwayat luwih ekstrim fataduroni nak jenengan masrahno teng awak kula mesti awak kula anane namung madharati teng kula piyam piyambak. Ini pancen tenan nggih. Kula nu ngrasakno tenan nggih ya wong bodho hormat wong alim sering salam templek ngurmati barokah seneng wong alim anake dadi ngalim. Kok nek sanake ngalim biasa dihormati, metu ujube takabure, diwales pangeran anake nakal cek cepete dunyo iku cek napa? Cepete. Lah iku repot. Lah sing bener piye? Sak ora usah mbok terangno sing bener enti. Mbok aja melok-melok ngurusi dunyo la takil nilah. Enggak contoh gampang kan ngono. Wong pedagang ulet, saking ulete nabung, kreatif dadi sugih. Mbok anake ngertine bapake sugih, jalukane ninja, mobil terkini, HP terkini, nggih mboten. Akhire dadi gobe, goblok. Goblok campur idi, yo. Wes akhire engko jatuh miskin. Bareng jatuh miskin kok butuh sugih meneh. Anake nakal meneh, melarat meneh, ngono dulu, wis ngono tok. Lah gua analisis lah opo engke ra pengen teng analisis barang. Kowe kepengin dadi pengamat sing pidul-pidul lha urto. Ning pengamat kok gersene ngarepe diomongno. Lho kulo nate jejer pengamat pas kasus si anaknya Deni, anake sinten? Ahmad Dani nabrak. Ya. Yeah. Ya kulo kan sering ngadang-ngadang acara bareng. Itu Gus, akibat kalau orang kaya gitu banyak pola. Sekue gue pengamat terus omong. Nanti daerah kulo pengamat bawa ngalim mana jamul ya pengalim. Mas acara kudangan. Ya seperti ini guys. Pengamat itu sih di delok itu langsung dikomentarin. Aku mau ngalim, rasa komentar, ini langsung pengiran. Maksudnya apa? Nak kue roh wong sugih terus tukang zino, tukang ngumpul wedoan mergo. Karena kaya, makanya bisa bermain perempuan banyak. Ya bodoh londe-londe sini dalan, tak kok isbabnya apa kok jadi londe. Mergo melarat. Jadi golek mangan. Jadi angker onong suge, dewi doa anaknya jari mu mergo suge. Nengko jari engko ngamati lonte semelarat ini karena ekonomi. Cangkemmu lu dijogo. Ngomong ngapa yang gerne ngarap. Sebetulnya kan lucu kan nak wayahe wong sing didelok wong suge jari perzinaan mergo suge. Engko nak didelok lonte-lonte melarat jari perzinaan mergo ekonomi. Lah ngono kok mbok omongno ngalor gitu. Terus saya berikan, astagfirullah, namanya ini rezekimu rapopo, tapi aja ngomongnya aku, alim tak mau kena ngomongnya aku, gak ngergani wong alim. Nah kalau jenengan bilang, aku wong alim, ngomong aku hidayat, biadillah, biaya itu kayak pangeran. Kadang mau melarat rajino, ya kayak wong sugih rajino, ya kayak hidayat biadillah. Aku biasa ramela-mela urusan dunia, jadi ratau ngamati. Mengdung aku latakil ni ilah nafsi. Tapi kita ayo kepengen tobat dan hamil tidak astagfirullah pasti. Nah artinya aku rasa anut pengamat. Pengamat di dunia sendiri di kalau mereka juga bisa baik dan yang baik juga banyak. Tapi kita sebagai ahlul ilmi itu orang iso dunia buat delok orang iso. Misalnya Anda bilang presiden hebat, menteri hebat, rektor hebat, ya oke lah jadi rektor itu hebat. Tapi kalau pertanyaannya, bapaknya utun ngasih lode ini jadi rektor, apa dia bisa menjadikan anaknya minimal rektor kayak bapaknya? Misalnya dalih dia, kan tidak semua orang sukses bentuknya ada harus jadi rektor. Wong kebablas, anaknya orang iso apa-apa. Kadang SMP aku durah munggah. Lego pengeran. Jadi nek didelok reputasi gini kita ini ndak siapa, semuanya ndak siapa-siapa. Orang Amerika katanya hebat. Mangane gizi, iki presidene wong turunan Afrika ngono, caireng ngono. Pengeran. Pengeran agawe nak melehno wong ku gampang. Orang tahu semua Barack Obama turunannya orang mana coba? Orang Afrika. Katanya kulit putih lebih cerdas. Nyatanya orang Amerika di presiden nih. Ya pangeran begitu bikin pertunjukan begitu. Nah kita sebagai ahlul ilmi, ahlul iman gampang. Asyhadu alla ilaha illallah. Asmanya wa anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sing kuwasa iku pangeran ora presiden ora. Lah kita saiki risau. Ambek presiden ora cocok risau iku sing gawe ya pangeran biasa wae. Dene wong alim delok presiden ya ora kuat, menteri ora kuat, rektor ora kuat, sing kuat iku anna Allah ala kulli syai'in qadir dame. Sing bingung kok wong drengki. Mereka jagone kalah, lah aku mau bingung. Jagone kalah, pas jago orang tuh duit, nasi tuh duit orang bingung. Wah, aku sentuh. Lo iya, nasi dukung, aku sentuh. Orang jadi aku sentuh, ayo. Iku malah repot meneh. Mohon guys, lagi dilatih ya. Hayu, ya qayyum, bi rahmatika astaghis, la takilni ila nafsi, torfata, ini wasli fi sya'nakulah. Sya'nikulah. Niki kula donga, niki kula pokoke amin niki donga sing kula sering wasteng mina. sing pun donga siji napa sap napa siji suro nak mun pun bener ge rasa dibaleni nak sing dereng bener mau dibaleni mek dongane sinten Sayyidah Aisyah mong daripada nerangno pangeran keliru wis was'aluka bima sa'alaka bi abduka wa rasuluka napa Muhammad. Niki kula sukani mukadimah nggih donga niki nggih pokoke kita budha awat niki sering kula waos. Terus kula wingi pas haji niku beto Bukhari Kitabul Iman, terus beto Muslim Kitabus Syafaat, beto kitab Ihya niku kita budha awat niki kula fotokopi. Kula jeling pas teng Madinah sinau Bukhari, pas teng Mina maca donga niki. Lane jenengan naklet kula kaji kene, kaji kula ibadah piye kula lali. Sangking aki sinau nganti lali, jadi kenangan kulo pas ngantem jam roge apa nganti lali, gue lali tenan maksud. Oke, tapi kulo yakin nak tahu balang setan pun yakin kulo, tapi tapi lali maksudnya. Dia tahu afifado gue, kulo gue kulo lampai tapi lali. Nyoro, jadi wong alim nung nyoro. Tahu afifado kepikiran. Wong sak moni aki ya kape jaluk ridani pangeran terus. Kape kepengen apa? Diridani. Ampun Gusti jenengan sugih. Diridani sebel ampun sing keliru-keliru Allah Gusti. Wong klirune tiang-tiang ora penting kanggo napa jenengan. Dadi ana wali jenenge Bareh. Bareh wali angkatane Nabi Musa. Niku Nabi Musa nate salat istisqa iku ora mandi. Padahal wis Nabi Musa niku salat istisqa iku ora mandi. Bulan balene ora mandi. Takok nak mbek pangeran, ya Allah kenapa donga kula ora mandi ngeten. Musa di antara sing donga iku ana wong hasud, ana wong namam tukang adu-adu. Jare Nabi Musa, akhbirni ya Allah fa ukhrijahu. Jenengan critani niku sinten kula usire. Jawabe pengiran lucu. Sa, aku ngaramno adu-adu kok malah mbok kon adu-adu. Ya ora. Ya ora bakal tak didoakno. Ngene sa jalan tengahe ngene. Dadi tadi ndak mandinya bukan salahnya Nabi siapa? Musa, mereka ada orang yang pecundang mau sing tukang ngadu-adu. Tapi pangeran hubungannya dengan Nabi ini lucu-lucu. Ini ya, aku di kawalo sing tak senengnya, lucu wong. Yudhikuni fil yaum misalah samarot. Minimal sedina guyon aku beng telu. Jenengnya itu barah. Wongnya sifatnya ini. Kulak iya wong, cipulah pegawainya melaku ini dalan-dalan. Senengan ini lapangan. Tapi ojo orang songkor rugen kayak barah loh. Mau apa-apa foto jadape terus bagaimana nopo bar. Bareng ketemu Nabi Musa, langsung mendingin dia bar. Jangan gue ikut loh. Iya kan. Kon pangeran toh, iya jangan. Tenang ya. Kon nopo jangan. Kon dongo istisqa ya. Dengan ini toh. Ya Allah. Nopo langit pun boten nurut sampai jenengan. Nanti kon udan cek angel. Lah nak jenengan ra maringi udan mergo wong do maksiat apa maksiate mereka ganggu kerajaan ini kan boten. Wong ra penting jenengan pikir jare. Ora tak. Wong ra penting jenengan apa? Wong sebutan. Piye gitu sih. Padahal selama ini dirumuskan ra ono udan mergo kakean maksiat. Napa maksiate mereka ganggu kerajaan ini jenengan? Napa bahayane jenengan? Sehingga engkau ketakutan ndak juga kan ya Allah. Wong ra penting jenengan pikir. Sebutan. Lha iku Nabi Musa iku ngetem nganti ape jotos bar. Mergo dianggep dongane ra sopan. Terus jawab Allah la taf'al ya Musa fa innahu yudkhikuni fil yaumi salasa marra. Aja mbok jotos sing iku sak. Wong iku lucu. Dadi wali kok jalur lucu pirang-pirang. Lha kuwe wali serius ora. Mergo ibadah berat-berat ra siap. Wali lucu. Ya ora, mergo lucu menak entuk dhuwit akeh seneng. Wali kok seneng dhuwit, wali amatir. Kowe wae wali kok seneng nganggur mangan tanpa kerja, wali jeneng pengangguran. Ya LP ini kenapa? LP. Nah niki wonten seorang wali sing sering wiridan niki itu bahkan diaras dicatet. Mulane niki kula waca terus sekaligus napa ngakhiri niki nggih donga niki terus niki anggap mawon. Kula donga awal napa Muharram ngene se awal lagi awal arek delok-delok to nek awal tanggal ya siji lan awal puluhan ya Ramadan awal iku maknane loro telu ya jek napa awal lho nyatane akhir Ramadan diitung tanggal 21 ora kudu tanggal apa